Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di hadis yang ke-299 dari Abu Hafs Umar ibn Abi Salamah Abdullah ibn Abdul Asad Rabibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu anaknya Ummu Salamah. Beliau mengatakan, dulu aku adalah anak kecil dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanganku itu bergerilya kemana-mana dinampan ketika makan bareng dengan Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda kepadaku, ya gulamu, samillaha samillaha ta'ala wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nah, sebutlah nama Allah Ta'ala, makanlah makan dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Fama zalat tilka ti'mati ba'du, maka ba'du, setelah itu seperti itulah cara makanku, menyebut nama Allah, makan dengan tangan kanan, dan ketika makan bareng maka makan dengan makan, menikmati makanan yang ada di dekatku. Tatishu artinya tadur, berputar di berbagai sisi tempat piring atau nampan tempat makan. Maka dalam hadis ini terdapat tiga adab yang Nabi ajarkan kepada anak tirinya. Maka Nabi mengajarkan dan mendidik adab makan pada keluarganya, sehingga hadis ini dimasukkan dalam bab wajibnya memerintahkan istri dan anak yang sudah tamyiz dan semua yang di bawah kepemimpinan seorang laki-laki untuk taat kepada Allah Ta'ala dan melarang mereka untuk melakukan pelanggaran syariat, mendidik mereka dan melarang mereka untuk melakukan hal-hal yang terlarang. Maka adab yang pertama adalah samillaha, sebutlah nama Allah ketika hendak makan. Maka pada saat ibtida mulai makan, seorang muslim wajib mengucapkan bismillah. Tidak halal baginya untuk meninggalkannya. Alasannya karena jika dia tinggalkan bismillah di awal makan, maka setan ikut makan bersamanya. Musuhnya yang paling sengit itu akan membersamainya dalam menikmati makanan jika di awal makan tidak mengucapkan bismillah. Maka di sini kita jumpai pendapat Syaikh Utsaimin, di bismillah di awal makan itu hukumnya wajib, dengan alasan itu perintah Nabi, ditambah indikator dia akan dibersamai setan, musuh yang paling kita benci, manakala kita makan tanpa bismillah di awalnya. Dan ini berbeda dengan pendapat mayoritas para ulama fikih yang berpendapat bismillah di awal makan hukumnya dianjurkan, tidak wajib. Di antara alasannya adalah karena yang Nabi perintahkan untuk bismillah ketika makan adalah anak kecil, yaitu Umar ibn Abi Salamah. Dan perintah yang ditujukan kepada anak kecil ini tentu bukanlah perintah kewajiban, namun perintah anjuran. Ala kulli hal, seorang muslim semestinya bersemangat untuk melakukan hal ini, untuk melaksanakan adab ini, yaitu bismillah di awal makan, menimbang bahaya jika tidak bismillah, yaitu kita makan dibersamai oleh setan. Kemudian saat bismillah saat makan itu, walau zada seandainya ditambahi dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tidak mengapa. Karena sabda Nabi, sebutlah nama Allah, artinya sebutlah nama Allah, dan bismillah itu menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu juga menyebut nama Allah. Nabi tidak membatasi dalam hadis ini redaksi tertentu yang wajib dipakai ketika menyebut nama Allah ketika hendak makan. Yang Nabi perintahkan, samillah, sebutlah nama Allah. Bismillah itu menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim juga menyebut nama Allah. Maka menyebut nama Allah yang sempurna adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana dengan bacaan ini Allah memulai kitabnya yaitu Al-Quran. Dan sebagaimana inilah bacaan yang digunakan oleh Nabi Sulaiman ketika berkirim surat kepada Ratu Bilqis di surat An-Naml ayat yang ke-30, innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Namun seandainya seorang muslim yang hendak menikmati makanan membatasi dan mencukupkan diri dengan ucapan bismillah, maka itu pun tidak mengapa. Namun seandainya lengkap bismillahirrahmanirrahim juga tidak mengapa. Kesimpulannya, al-amru fi hadha wasi'un, perkara ini longgar. Bismillah saja tidak apa-apa, bismillahirrahmanirrahim itu lebih sempurna. Itu menyebut nama Allah ketika hendak makan. Adapun menyebut nama Allah ketika hendak menyembelih, kalau pandangan Syekh Utsaimin, ini adalah syarat sahnya penyembelihan. Sehingga jika tidak disebutkan nama Allah saat menyembelih, maka daging hewan tersebut haram dimakan, karena hewan tersebut statusnya bangkai. Sehingga ka'annama matat bi ghairi dhabhin, sehingga seakan-akan hewan tersebut mati tanpa disembelih. Namun para ulama mengatakan, kalau hendak menyembelih, tidak disarankan untuk bismillahnya, bismillahnya dilengkapi dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena saat ini atau pada saat itu orang tersebut hendak menyembelih, dan menyembelih ini bertolak belakang dengan kalimat yang lengkap bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka perbuatan menyembelih dari sisi hewannya itu bertolak belakang kalau bacaannya lengkap bismillahirrahmanirrahim. Karena akan menyembelih, maka tidak cocok kalau disebut nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ketika menyembelih, terutama dari sudut pandang hewan yang hendak disembelih. Hakadha alala ba'dul ulama, demikian sebagian ulama beralasan. Walakin lau qolaha aidan fala haraja. Tapi kalau Syekh Utsaimin ya mau nyembelih bismillahirrahmanirrahim juga tidak apa-apa. Maka kalau menyebut nama Allah ketika hendak menyembelih, sebagian ulama menyampaikan hanya boleh bismillah saja, tidak boleh plus Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Alasannya tidak cocok nama Allah penyayang disebut pada saat hendak menyembelih. Demikian alasannya. Namun kalau Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan seandainya bismillahnya lengkap itu juga tidak mengapa, karena menyembelih dengan cara yang bagus itu juga bagian dari kasih sayang, sehingga tidak bertentangan dengan nama atau kandungan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian adab yang kedua, makanlah dengan tangan kananmu. Nah, perintah makan dengan tangan kanan ini juga perintah wajib, dan ini menyelisihi pendapat mayoritas para ulama fikih. Mayoritas para ulama fikih juga dalam masalah ini menilai perintah untuk makan dengan tangan kanan adalah perintah anjuran. Maka berdasarkan hal ini, pendapat yang mengatakan ini wajib, maka wajib bagi seorang muslim makan dengan tangan kanan, wajib bagi seorang muslim minum dengan tangan kanan. Alasannya karena Nabi SAW melarang makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Jika kalian makan, makanlah dengan tangan kanan. "Wa idza syariba falyashrab biyaminihi." Dan jika minum, minumlah dengan tangan kanan, karena setan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Maka alasan kenapa wajib, karena jika kita makan dengan tangan kiri, maka kita meniru setan, padahal kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah setan. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nur ayat yang ke-21, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan." Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan? Sungguh setan itu hanya memerintahkan dan mengajak pada perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, pendapat yang paling kuat, wajib makan dengan tangan kanan dan wajib minum dengan tangan kanan, dan makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri hukumnya haram. Kemudian makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri, di samping itu adalah kelakuan setan. Makan dan minum dengan tangan kiri juga adalah perbuatan khas orang kafir. Orang kafirlah yang makan pakai tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Berkenaan dengan ini, sebagian orang ketika mau makan atau tepatnya ketika mau minum, dia megangi gelas pakai tangan kiri dan minum dengan alasan saya takut mengotori gelas jika minum dengan tangan kanan, karena habis makan dengan tangan kanan, maka kalau megang gelas dengan tangan kanan khawatir mengotori gelas, akhirnya beralasan dengan itu megangnya pakai tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Maka alasan semacam ini tentu alasan yang tidak tepat dan alasan yang tidak bisa diterima. Ya, karena kita katakan, ya kotori saja tidak apa-apa. Ya, habis makan pakai tangan kanan, pakai saja itu tangan untuk megang gelas, kotori saja gelasnya. Karena seandainya Anda kotori, maka sebenarnya itu dikotori pakai makanan, dan itu bukan najis. dan anda tidak mengotorinya dengan kencing ataupun dengan berak, maka itu hanya sekadar mengotori dengan makanan, kemudian dicuci juga selesai. Dan lebih-lebih lagi jika itu adalah gelas plastik sekali pakai, ya, maka lebih-lebih lagi. Kemudian di sisi yang lain, mungkin saja anda bisa pegangi gelas tersebut dari bawah dengan di antara jempol dan jari telunjuk, sehingga engkau jadikan gelas tadi seperti lingkaran dan anda tidaklah mengotorinya kecuali sedikit. Jadi kemudian dikasih saran, tadi kotori saja tidak apa-apa. Itu saran pertama. Saran yang kedua, kalau mau enggak ngotori gampang, kan makannya pakai tangan. Ini tadi makan pakai jari, makan pakai jari itu yang kotor kan ini. Yang kotor ini, ini kan enggak kotor. Nah, ini kan enggak kotor antara jempol dengan jari telunjuk. Nah, gunakan begini. Ya, maka minumlah begini, buat itu seperti lingkaran. Maka seandainya begini juga masih kotor, itu kotor yang sedikit sekali. Ya, ini dua saran dan respon dari Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Ringkasnya, tidak ada alasan bagi siapapun untuk minum dengan tangan kiri karena alasan tangan kanan kotor karena dipakai untuk makan. Menimbang bahasanya, makan dengan tangan kiri hukumnya haram, dan haram itu tidak boleh dilanggar kecuali darurat. Nah, kalau darurat contohnya adalah manakala tangan kanan itu lumpuh, tidak mungkin diangkat ke mulut, atau tangan kanan itu patah sehingga digips, tidak mungkin mengangkat ke mulut, maka ini darurat. Atau tangan kanan itu luka sehingga tidak mungkin makan dengan tangan kanan atau minum dengan tangan kanan, maka ketika itu baru ini kondisinya darurat, baru diperbolehkan menggunakan tangan kiri. Intinya, jika kondisinya memang darurat, silakan makan dengan tangan atau silakan dengan tangan kiri. Dan jika tidak darurat, maka tidak halal bagi seorang muslim makan dengan tangan kiri ataukah minum dengan tangan kiri. Kemudian adab yang ketiga yang Nabi ajarkan adalah makanlah makanan yang ada di dekatmu. Artinya janganlah makan dari pinggir piring orang lain. Jangan makan dari pinggiran, nampan atau piring orang lain. Namun makanlah makanan yang ada di dekatmu. Karena jika anda bergerilya sampai pinggir piring orang lain, maka ini namanya su'u adabin, ini namanya adab yang jelek, nyerobot punya orang. Fakul minal ladhi yalik, maka makanlah makanan yang ada di dekatmu. Dan ini berlaku jika makanannya sama antara yang ada di dekat kita dengan ada yang di dekat orang lain. Sini kacang, situ kacang. Maka tidak boleh ngambil kacang yang ada di dekat orang lain. Karena ini adab yang jelek dan ini menunjukkan rakus. Lain hanya jika makanannya itu variatif. Ini yang di sini beda dengan yang di sana. Misalnya kalau makan bareng di sana ada daging dan itu tidak di dekatmu, yang di dekatmu adanya telur, maka tidak mengapa untuk ngambil makanan yang ada di dekat orang lain. Ya, kemudian atau kemudian ada makanan tertentu yang itu memang diminati oleh orang. Boleh jadi sana ada daging atau makanan yang lainnya yang diminati oleh orang, maka tidak mengapa ketika itu makan makanan yang tidak ada di dekat kita. Ini alasan yang ada, alasannya karena dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mencari-cari labu yang ada di pinggiran piring atau di pinggiran nampan. Labu di dekat Nabi habis, Nabi pindah ke posisi-posisi yang lain. Maka adub adaba sama dengan al-qar'u, artinya labu. Nabi tatabuk menelusurinya, artinya memunguti labu dari semua yang ada di atas nampan karena Nabi ingin memakannya. Maka ini satu hal yang tidak mengapa, karena di antara makanan kesukaan Nabi itu labu, sehingga ketika beliau makan bareng dengan Anas, maka labu ada di mana-mana. Beliau cari-cari, sini labu diambil, sana labu diambil, sana labu diambil, karena makanan di dekat Nabi berbeda dengan makanan di dekat yang lain. Ya, pelajaran dari hadis ini, sepatutnya seorang ayah patutnya seorang ayah secara khusus, orang tua secara umum, mendidik anaknya, mengajari tata cara makan dan minum. Atau bahasa kerennya apa? Table manner atau apa? Maka di antara pendidikan yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anak adalah pendidikan tentang tata cara makan. Ini berdasarkan hadis ini. Di antara materi yang wajib disampaikan kepada anak dan ditanamkan kepada anak adalah bagaimanakah adab makan. Bagaimanakah seorang muslim ketika makan, tata cara makannya, gimana makan itu tidak berserakan, gimana makan itu ya tidak banyak bunyi, piringnya jangan bunyi kenceng, kemudian gigit sendoknya juga jangan bunyi. Perlu diajarkan, perlu diajarkan, dan itu hendaknya jadi materi pelajaran yang wajib disampaikan oleh orang tua kepada anaknya. Demikian juga mengajari hal yang sepatutnya diucapkan saat makan dan minum, sebagaimana yang dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak tirinya. Dan hadis ini menunjukkan bagusnya akhlak Nabi dan bagusnya cara Nabi mengajar, karena Nabi tidak membentak anak itu. Umar bin Abi Salamah yang tangannya gerilya kemana-mana tidak Nabi bentak, tidak Nabi teriaki, namun Nabi hanya ngajari pakai bahasa yang pelan, begini loh adab makan itu. Maka ini cara mengajar yang bagus yang Nabi contohkan. Dan dengan cara ini pelajaran itu masuk. Ya, dengan cara ini maka pelajaran itu masuk. Sebagian orang tua menganggap hebat itu kalau bersuara keras di depan anak, dan dikira itulah yang berkesan dan itulah yang yang bagus. Ya, padahal tidak demikian. Ketika anak keliru, Nabi tidak mencontohkan kepada kita untuk maki-maki, untuk marah-marah, untuk teriak-teriak. Namun ketika anak keliru dalam hal ini, Umar bin Abi Salamah tangannya gerilya, Nabi tidak bentak-bentak, Nabi tidak maki-maki, Nabi hanya ngajari gimana yang benar dengan bahasa yang standar. Ya, maka Nabi tidaklah membentak atau menghardik anak tersebut dikarenakan tangannya jalan-jalan di piring makanan. Walakin allamahu birifkin, Nabi ajari dengan lembut. Meskipun dia salah dengan kalimat sapaan, ya gulam, nak, begini-begini nak, makan yang baik itu begini dan begini. Dan tidaklah disadari bahasanya mengajari anak kecil adab semacam ini adalah pelajaran yang tidak terlupa. Dan ketika orang tua kita adalah orang tua yang perhatian untuk mendidik dan mengajar kita, maka kita akan ingat bahasanya yang berkesan, cara makan yang berkesan, itu apa yang ditanamkan oleh orang tua kita ketika dulu kita kecil. Ya, artinya anak kecil itu tidaklah lupa ketika diajari dan dia masih anak kecil. Lain hanya jika sudah tua atau sudah dewasa, sudah besar, sudah banyak yang dihafal, sudah banyak yang harus dihafal, maka boleh jadi lupa jika diajari. Bahkan jika sudah gede, boleh jadi akan yatamarat, akan membangkang, ya minimal agak membangkang ketika diajari, karena sudah punya keinginan, sudah punya cara berpikir sendiri, sudah punya pertimbangan. Maka jika ketika kita ingin menanamkan sesuatu pada anak adalah memanfaatkan ketika dia masih memanfaatkan usia emasnya, usia belianya. Ketika dia belum pintar ngeyel, nanti kalau udah gede, udah telat. Ngajari ini dan itu, udah telat. Karena udah pintar ngeyel, ditambah lebih percaya temannya daripada orang tuanya. Lebih percaya temannya daripada orang tuanya. Orang tuanya bilang begini, begini, oh enggak, kata teman saya enggak kayak gitu bu, gini, gini, gini. Tapi kalau masih belia, masih imut-imut, masih percaya total sama orang tuanya, maka itu waktu tepat dan kesempatan emas bagi orang tua untuk menanamkan apa yang ingin ditanamkan kepada anaknya. Lakin madama saghiran, akan tetapi ketika anak itu masih kecil kemudian engkau ajari, maka anak itu akan lebih ikhbalan, lebih perhatian. Dan siapa, dan orang tua yang bertakwa kepada Allah dengan menunaikan hak anak, dan di antara hak anak adalah diajari adab, dibimbing, maka insya Allah anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah dalam bersikap kepada orang tuanya. Namun siapa yang menelantarkan hak anak di masa kecilnya dengan tidak mendidik, dengan tidak ngajari, dengan tidak membimbing, maka umumnya anak-anak tersebut akan melantarkan hak orang tuanya di saat orang tuanya membutuhkan bantuan anaknya. Kemudian hadis selanjutnya dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya Shu'aib, dari kakeknya Shu'aib, yaitu Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkan anakmu untuk mengerjakan sholat ketika mereka adalah anak yang sudah genap 7 tahun. Pukullah karena meremehkan sholat ketika mereka berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. Kemudian dari Abu Thuriyah Sabra ibn Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarilah anak kalian untuk sholat di umur 7 tahun, pukullah gara-gara sholat ketika berumur 10 tahun. Hadis hasan diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Dalam redaksi Abu Daud, perintahkan anakmu untuk sholat ketika sudah sampai umur 7 tahun. Ya, di sini Imam Nawawi rahimallahu taala mengutip hadis dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya Shu'aib, dari kakeknya Shu'aib yaitu Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk yang isi adalah perintah untuk mengerjakan sholat ketika anak berumur sudah genap 7 tahun. Ini adalah hadis hasan, dikuatkan hadis dari Sabrah ibn Ma'bad al-Juhani. Maka ini adalah diantara hak anak yang wajib ditunaikan orang tua, yaitu ngoprak-ngoprak anak, memerintahkan anak untuk sholat ketika mereka sudah berumur 7 tahun, bahkan memukulnya karena keteledoran dalam masalah sholat, karena menelantarkan sholat jika mereka sudah berumur 10 tahun. Akan tapi dengan syarat 10 tahun ini sudah bisa mikir. Maka jika sudah 7 tahun atau 10 tahun pun belum mikir atau tidak berakal, atau bahkan kondisinya gila, maka tidak diperintahkan dengan apapun dan tidak boleh dipukul karena apapun. Kalau orang gila itu hanya dilarang untuk merusak, baik merusak apa yang ada di dalam rumah ataukah di luar rumah. Dan pukullah anak gara-gara sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Yang dimaksud dengan memukul adalah memukul yang menjadi sebab terwujudnya pendidikan tanpa menimbulkan bahaya. Maka tidak boleh bagi seorang ayah memukul anak dengan pukulan yang membahayakan. Tidak boleh memukul anak dengan pukulan berulang-ulang tanpa ada kebutuhan. Namun ketika perlu dipukul, itu dipukul. Semacam anak tidak mau berdiri mengerjakan sholat, nanti-nanti, kecuali jika dipukul atau dicubit, maka orang tua boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan, yaitu pukulan yang biasa saja. Alasannya karena Nabi SAW hanya memerintahkan memukul, bukan menyakiti anak. Namun memukul tersebut dalam rangka mendidik dan meluruskan. Ya, dalam hadis ini terdapat isyarat bantahan pendapat sebagian orang belakangan yang mengklaim kalau mereka ini pakar pendidikan, yang mengatakan bahasanya tidak boleh mukul anak di sekolah meskipun anaknya tersebut anak yang semaunya sendiri. Maka isi hadis ini adalah bantahan untuk para pakar pendidikan anak yang menganut faham semacam ini. Dan hadis ini dalil tidak benarnya pikiran mereka. dan bahasanya anggapan itu tidak boleh mukul sama sekali, itu satu hal yang tidak benar. Karena sebagian anak kecil itu umumnya omongan saja tidak manfaat. Akan tetapi pukulan, cubitan sedikit itu lebih bermanfaat. Maka seandainya mereka dibiarkan tidak sholat tanpa dipukul, ya mereka melantarkan apa yang jadi kewajiban mereka. Kalau di sekolah mereka akan semaunya saat pelajaran dan semaunya, sehingga sebuah keniscayaan kebolehan memukul supaya anak itu terbiasa dengan aturan dan supaya dia melaksanakan apa yang sepatutnya dia laksanakan. Jika tidak boleh mukul sama sekali, maka kondisinya akan kacau. Kondisinya kacau, sekolah tidak boleh mukul sama sekali, maka nakal semua, tidak akan, akan nakal semua. Ya, kondisinya akan kacau. Namun sebagaimana telah kami katakan, pukulan itu pukulan mendidik, bukan menyakitkan dan bukan menyakitkan. Dan itu pukulan yang cocok dengan keadaannya, bukan pukulan yang menyakitkan. Tidak sebagaimana kelakuan sebagian guru di masa silam, ya, mukul murid ketika murid itu berbuat keliru dengan pukulan yang luar biasa dan pukulan yang sangat menyakitkan. Namun juga tidak benar sikap sebagian orang yang tidak peduli dengan muridnya. Ya, inilah yang diklaim oleh para pakar pendidikan, yang mereka itu realitanya sangat jauh dari bagaimanakah mendidik yang benar. Mereka mengatakan la yuqalu lahum syai' li'anna sabi la yamtasil wala ya'rifu. Maka tidaklah dikatakan apapun kepada mereka, karena anak kecil itu tidak, sebagiannya dalam kondisi tertentu tidak mau patuh, tidak mau tahu. Namun dengan sedikit sentuhan, boleh jadi cubitan yang tidak begitu keras, itu sudah mendidiknya. Wallahul muwafiq. Ya, maka kalau kita lihat hadisnya, terutama di redaksi Sabra, Nabi katakan ajarilah anak untuk sholat setelah mereka genap berumur 7 tahun. Yang dimaksud genap 7 tahun di sini artinya diharapkan anak umur 7 tahun itu sudah nyambung jika diberitahu, sehingga bisa diajari begini dan begini. Kemudian namun sampai dari umur genap 7 tahun sampai genap 10 tahun tidak boleh mukul, tidak boleh nyubit. Cuma boleh ngomong, tidak boleh cerewet. Enggak sholat ya dicereweti sampai berangkat. Pindah ke kamar ya cerewetnya pindah ke kamar. Tidak boleh mukul. Tidak boleh mukul, bolehnya cuma ngomong. Muka ya tidak boleh melakukan tindakan fisik. Dibangunkan, diceramahi atau dituntun, tapi tidak boleh nyeret. Kalau kemudian mogok ya diceramahi sampai bosen, maka kata orang Jawa kuat-kuatan. Siapa yang kuat, dableknya atau dableknya anak atau cerewetnya orang tua. Dan orang tua wajib yang kuat dan wajib yang menang. Jadi dari umur 7 tahun sampai 10 itu tidak boleh mukul. Untuk masalah sholat, apalagi masalah yang lain, masalah sekolah, masalah yang lain, lebih penting sholat daripada sekolah. Nah, kalau sholat saja tidak boleh mukul, maka malas berangkat sekolah ya lebih-lebih lagi tidak boleh mukul. Sampai umur 10 tahun. Setelah 10 tahun ya tetap diceweti. Bukan kemudian berhenti. Bukannya tetap diceweti untuk sholat non. Plus kalau kebangetan, nah, bolehlah dikasih sedikit terapi pantatnya, pegang dikit. Dan namun tindakan fisik yang dibolehkan tidak boleh menyakiti. Tujuannya adalah untuk mendidik. Tujuannya itu sayang, ya, bukan menyakiti. Maka sasarannya harus di daerah-daerah yang aman, bagian tubuh yang aman. Tidak boleh sebagaimana guru di masa silam, mungkin misalnya daun telinga atau yang lain. Bolehlah kalau rambut ini gini, bolehlah. Tapi kalau ini sampai memerah, kata ahli kesehatan, bahaya sekali. Kemudian di umur 10 tahun itu tempat tidur anak laki-laki dan anak perempuan dipisahkan. Dan maka ketika 10 tahun orang tua boleh melakukan tindakan fisik secukupnya, karena untuk masalah sholat. Kemudian dipisahkan di antara anak. Dipisahkan di sini mencakup dua hal. Dipisahkan kasurnya jika sama jenis, dan dipisahkan ruangannya jika beda jenis. Maka jika anak laki-laki sama anak laki-laki sudah umur 10 tahun, pisah kasurnya. Ini ada yang kasur bawah, ada yang kasur atas. Ini, tapi kalau dengan yang berbeda jenis, ya, berbeda jenis, ya, maka dipisahkan ruangannya, dipisahkan kamar tidurnya. Maka di umur 10 tahun itu anak mulai ditanamkan atau diberi pendidikan seks. Bahasanya anak laki-laki itu beda dengan anak perempuan. Ini kakakmu ini perempuan, kamarnya sana. Kamu laki-laki, kamarnya sini. Ini bagian dari pendidikan tentang seksual, tentang kelamin. Dan jika maka kita lihat di sini, ketika umur 10 tahun, saudara kandung saja tidak boleh ikhtilat. Saudara kandung saja tidak boleh ikhtilat, campur bau. Maka lebih-lebih lagi kalau bukan ini, bukan apa-apanya, tidak punya hubungan apa-apa, ya, maka idealnya ketika anak itu 10 tahun, ya, sekolahnya itu bukan lagi sekolah ikhtilat, campur antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Maka seandainya satu sekolah itu karena keterbatasan pengajar belum bisa pisah 100%, ya, maka ketika untuk anak mulai umur 10 tahun, nah, itu harus pisah. Ya, boleh jadi SD kelas 1 ya masih bisa bareng, mungkin kelas 2 bisa. Tapi kalau sudah 10 tahun itu semestinya dipisah. Sisi pendalilannya, saudara kandung saja dipisah, apalagi yang tidak punya hubungan darah apapun, maka lebih-lebih lagi. Ya, kemudian bagaimanakah kalau telah lebih dari 10 tahun, sudah balik, ya, sudah balik, maka seharusnya, ya, kalau 10 tahun saja dipukul gara-gara tidak beres sholat, maka ketika 15 tahun kemudian belum bayar sholat, tentunya lebih-lebih lagi ini jawaban dari sisi pendidikan. Kalau jawaban dari sisi fikih, kalau 15 tahun sholatnya masih belum beres, laporkan kepada penguasa untuk diberi ultimatum sholat atau pancung. Sholat yang beres atau hukuman mati. Itu kalau sudah 15 tahun sudah balik. Itu kalau dari sisi fikih. Bukan berarti 10 tahun dipukul, 15 tahun merdeka. Nah, 10 tahun dipukul, 15 tahun laporkan penguasa, laporkan polisi, gitu kalau bahasa fikih. Nanti ultimatumnya, pilih rajin sholat atau hukuman mati. Karena meninggalkan sholat. Tapi kalau karena itu juga tidak ada, maka kita katakan ketika 10 tahun itu dipukul gara-gara malas sholat, nggak sholat, maka umur lebih itu sampai 15 tahun ya semestinya harusnya lebih-lebih lagi. Harus ada treatment-treatment berikutnya yang semestinya ya bisa lebih keras atau semacam itu. Ya, demikian yang kita kasih kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.